Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih kita di dalam kitab Tauhid, di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan Allah juga berikan kita kesempatan di tengah musibah dan bencana yang menimpa kita. Tetapi inilah dia obatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulama salaf mengatakan tentang adanya gempa bumi ini dan yang lainnya, inna rabbakum hadza yuridu an yasta'tibakum. Sungguhnya Rabb kalian Allah Azza wa Jalla dengan adanya kejadian ini ingin mengembalikan kalian kepadanya, supaya kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, masih kita lanjutkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan sampai kita kemarin menjelaskan bagaimana bentuk dan macam-macam perjalanan manusia di atas shirath. Sudah kita sebutkan ada empat. Yang pertama, ada yang lewat selamat, dan yang selamat ini mereka lewat di atas shirath itu ada yang secepat kilat, ada pula seperti ya angin, atau ada juga yang seperti kuda balap dan yang lainnya. Yang kedua, ada an-naji al-makhdush, dia selamat tetapi ada lukanya, bahkan juga kena dengan lafhu jahannam, uap-uap neraka jahannam. Dan yang ketiga, al-makdus finnar, dan yang ditarik serta dilempar dengan kuat masuk ke dalam neraka. Kemudian yang keempat, yang diseret lewat di atas shirath. Inilah dia empat jenis atau bentuk manusia lewat di atas shirath. Sekarang kita lanjutkan hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita sebutkan, fama antum bi asyaddi li munasyadatan fil haq qad tabayyana lakum min al mu'min yawma idzin lil jabbar. Tidaklah kalian lebih mengingat saudara-saudara kalian yang sudah masuk neraka jahannam daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah Nabi SAW lebih mengingat umat-umatnya yang masuk neraka dan berusaha untuk dimintakan kepada Allah supaya keluar, sebagaimana juga orang-orang beriman mengingat saudara-saudaranya yang di neraka, ingin berusaha dimintakan kepada Allah supaya keluar juga dari api neraka. Sampai sini yang kita sebut kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Wa idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim yaqulun. Ketika orang-orang beriman ini sudah selamat melewati as-sirat, mereka berkata, Rabbana, ya Rabb kami, ikhwanana, saudara-saudara kami, kanu yusalluna ma'ana, dahulu mereka salat bersama kami, wa yasumuna ma'ana, puasa bersama kami, wa ya'maluna ma'ana, bekerja bersama kami. Fa yaqulullah, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, idhabu, silahkan kalian pergi ke neraka. Faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu. Siapa yang kalian temukan di hatinya ada sebesar atau seberat dinar imannya, keluarkan dia dari api neraka, masukkan dia ke surga. Wayuharrimullah suwarahum 'alan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wajah mereka dimakan oleh api. Di sini para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, sangat penting apa? Pentingnya kita ini terus menjaga salat berjamaah. Kenapa? Saudara kita ingat, oh si fulan teman kita jamaah tapi di neraka dia. Ayo cari dia. Kita minta kepada Allah. Ya Allah, fulan teman saya ini suka jamaah tapi di neraka saya lihat dia tadi. Maka Allah katakan, ya sudah keluarkan dia. Demikian juga puasa bareng. Pokoknya hadis ini menerangkan apa betapa pentingnya kita ini dalam beribadah itu, mari kita sama-sama ibadah. Menuntut ilmu, kita saling ajak. Berbuat kebaikan, kita saling aja. Sehingga kelak pada hari kiamat, sekiranya ada di antara yang ibadah ini masuk neraka, akan diingat oleh kawannya. Akan diingat. Oh, fulan teman kita sedekah di dunia, dia masuk neraka. Minta kita kepada Allah, ya Allah, fulan seorang sahabatku, dia masuk neraka, padahal teman kami sedekah. Maka Allah katakan, kalian ke neraka, ambil dia, masukkan dia ke surga. Ini syafaat. Syafa'ah. Dan ingat, mereka yang masuk neraka ini Allah haramkan wajahnya untuk disentuh oleh api neraka. Fayatunahum wa ba'dhum qad ghaba fid nar ila qadamihi. Maka kawan-kawannya yang selamat ini mendatangi teman-temannya masuk neraka. Maka ditemuilah sebagian kawan-kawan yang masuk neraka ini qad ghaba fin nar ila qadamihi wa ila ansafi saqai, kakinya masuk neraka sampai mata kaki. Ada juga yang kakinya masuk neraka sampai setengah betis. Fa yakhrijuna man arafu. Wah, ini para jamaah. Lalu mereka yang disuruh oleh Allah ini setelah dikasih izin oleh Allah, dikeluarkanlah siapa yang dikenal. Nah, sekarang kalau antum tidak pernah ibadah, siapa mau kenal antum? Ya, nuntut ilmu nggak pernah, siapa mau kenal dia? Berjamaah nggak pernah, siapa mau kenal dia? Berpuasa nggak pernah, siapa mau kenal? Maka ini pentingnya kita apa? Kumpul dengan orang-orang yang saleh. Tanpa kita harus mengatakan, ya ingat-ingat kita nanti di akhirat ya. Gak perlu antum ngomong begitu. Pokoknya antum bareng ibadah dengan ikhlas dan ittiba, insya Allah akan diingat dan akan kita ketahui. Baik. Fayakhrijuna man arafu, akan dikeluarkan siapa yang dikenal. Nah, ini para jemaah, akan dikeluarkan siapa yang dikenal. Tsumma ya'udun fayaqulu. Kemudian dia kembali lagi dan mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idhhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuhu." Kalau ada imannya seberat dzarrah, debu yang tidak bisa dilihat kecuali adanya apa? Ada apa? Cahaya dari celah-celah itu, atau dalam makna yang lain seperti semut hitam yang paling kecil, ada iman seberat itu, keluarkan dia, kata Allah Azza wa Jalla. Fayukhrajuna man arafu, dikeluarkan yang dikenal juga. Dikeluarkan juga yang dikenal. Qala Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Fa in lam tusaddiquni faqra'u." Kalau kalian tidak percaya tentang hal ini, baca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 40. "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menzalimi mithqala dzarrah. Seberat dzarrah pun kalau kita punya iman, punya kebaikan, tidak akan dizalimi. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Baik. "Wa in taku hasanatan yudha'ifha." Jika lo itu kebaikan, akan dilipat gandakan. Maka apa? Fayashfa'un nabiyyun. Saat itu para nabi memberi syafaat, minta kepada Allah supaya mengeluarkan umatnya. Dikasih oleh Allah, tapi dengan syarat tentunya. Ya. Ketentuan dan syarat tetap berlaku. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada yang akan ngomong. Yang kedua, Allah meridhai yang akan diomongin. Yang ketiga, tidak ada yang diridhai kecuali orang-orang bertauhid. Baik. Wal malaikah, demikian juga yang akan memberi syafaat malaikat. Wal mu'minin, demikian juga yang akan memberi syafaat siapa? Orang-orang beriman. Fayaqulul jabbar. Setelah habis, nabi sudah ngasih syafaat, dikeluarin siapa ya siapa. Malaikat ngasih syafaat dengan izin Allah semua ini, dikeluarin semuanya. Orang beriman seperti yang tadi, kawan-kawan kita syafaat juga, dikeluarin. Habis itu sudah tidak ada lagi, ada baqiyat syafaati, Allah berfirman, tersisa syafaatku, kata Allah, tinggal aku sekarang yang akan membantu. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju aqwamin qad imtuhishu. Maka Allah Subhanahu wa taala yaqbidu qabdatan, Allah Subhanahu wa taala menggenggam. Ya, dengan genggaman Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan kebesarannya. Dan ini kelazimannya yang namanya menggenggam tangan. Maka Allah Azza wa Jalla memiliki tangan hakiki, layak dengan kebesarannya, tentu tidak serupa dengan tangan makhluknya. Nah, digenggam dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Yang mana yang digenggam oleh Allah ini? Ya. Allah tidak pakai skoper ya, mah. Ya, digenggam pakai tangannya, layak dengan kebesarannya tentunya, tidak serupa dengan makhluk. Digenggam, dan ingat genggaman Allah Azza wa Jalla. Bagaimana langit dan bumi bisa digenggam sama Allah Azza wa Jalla? Ini menunjukkan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Baik. Siapa yang kena genggaman ini? Disebut dalam hadis ini apa? Fayukhriju aqwaman qadim tuhishu. Mereka ini yang kena genggaman ini adalah orang-orang yang sudah terbakar. Dalam riwayat Imam Muslim, qad adu himaman, mereka itu sudah menjadi arang. Ya. Kenapa? Yang lain-lain kan sudah keluar semua. Sudah menjadi arang ini. Fayulqawna fi nahri afwahil jannah. Setelah Allah genggam mereka, bukan langsung masuk surga. Di mana dimasukkan? Diletakkan, diletakkan fi nahr. Di sungai, di pintu-pintu surga. Nama sungainya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Fayanbutuna fiha fataihi kama tanbutul hibbatu fi hamilis sail. Begitu mereka dicelupkan ke dalam sungai itu, mulai mereka tumbuh kembali menjadi manusia normal lagi. Yang tadinya sudah menjadi apa? Arang. Taubahnya seperti tumbuhnya biji-bijian yang dibawa hanyut oleh banjir, yang tumbuh di pinggir-pinggir kali itu. Qad ra'aytumuha ila janibis sakhrah ila janibis syajarah. Yang kalian lihat, ada yang tumbuh di samping batu, ada yang tumbuh di samping pohon. Fama kana ila syamsi minha kana akhdar wa ma kana minha ila dhilli kana abyad. Kalau dekat sering kena matahari, bagaimana pohonnya? Hijau. Kalau jarang kena matahari, berarti pohonnya menjadi putih. Fayakhrujuna ka'annahumul lu'lu. Tapi kalau ini bukan di hijau, bukan dia putih. Mereka tumbuh dengan setelah disiram di sungai itu, tak ubahnya seperti lu'lu mutiara. Fayuj'al fi riqabihimul khawatim. Dan diletakkan di leher-leher mereka ada cincin. Fayadkhulun al-jannah, kemudian setelah itu baru mereka masuk ke dalam surga. Fayaqul ahlul jannah haula utaqa'ur rahman. Maka berkatalah penduduk-penduduk surga yang sudah masuk surga, ketika mereka dimasukkan, apa kata penduduk surga? Mereka itulah yang dimerdekakan oleh Yang Maha Pengasih. Mereka ini yang kena syafaatnya Yang Maha Pengasih. Adkhalahumullahu aljannata bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu. Subhanallah. Mereka ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa mereka pernah berbuat amal. Tidak pernah beramal. Tidak pernah berbuat baik sama sekali. Tapi mereka punya sampai seperti ini penyayangnya Allah Azza wa Jalla pada Allah. Sampai seperti ini. Tapi memang kita yang tidak sayang diri kita. Fayuqala lahum lakum ma ra'aytum wa mithluhu ma'ahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, lakum ma ra'aytum, bagi kalian apa yang kalian lihat di surga ini. Wa mithluhu ma'ahu, dan yang semisal dengannya. Dua kali ini lipat. Dua kali lipat. Tayyib, apa faedah yang bisa diambil dari hadis yang panjang ini? Faedah yang pertama, hadis ini menerangkan ru'yatullah yawmal qiyamah lil mu'minin. Orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan melihat Allah adalah apa? Nikmat paling besar di dalam surga. Nah, sebelum masuk surga, orang beriman pun melihat Allah. Faedah yang kedua, batilnya sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Batilnya sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan batilnya agama-agama selain dari agama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di sini dikatakan Allah memanggil setiap kaum mengikuti apa yang disembah. Yang nyembah salib, ya ikut salibnya. Yang nyembah patung, ikut patungnya. Yang nyembah Uzair, ikut patungnya Uzair. Karena Uzair adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, hal yang paling dibutuhkan sebagai manusia pada saat itu adalah asyur, minum. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menyiapkan di padang mahsyar itu apa? Telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Dan nabi kita adalah telaga yang paling ramai dikunjungi oleh umatnya. Dan nabi akan mengenal kita. Apa tanda kita? Tandanya adalah wajah ini memutih. Dan ada orang-orang yang akan diusir dari telaga itu. Siapa? Mereka yang ihdath, mengada-ada, membuat-buat cara dan bid'ah di dalam agama akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla memiliki sifatus saq. Allah memiliki betis. Yang kelazimannya Allah Azza wa Jalla memiliki kaki. Tentu ingat, layak dengan kebesaran. Yang cocok dengan kaki Allah, tidak sama dengan kaki makhluknya. Ini adalah sifat, ini adalah akidah yang benar. Yang salah adalah kalau kita mengatakan kaki Allah seperti kaki makhluk, ini yang salah. Atau kaki Allah seperti kakiku, ini salah. Adapun kita mengatakan Allah punya betis layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan betis makhluknya, ini hak. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau tidak berani menetapkan Allah punya betis, maka jangan pula berani menetapkan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Kenapa? Karena pendengaran dan penglihatan dalil yang menetapkan. Sekarang betis ini apa yang menetapkan? Dalil juga, apa bedanya? Kalau dikatakan pendengaran Allah, kemudian penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk, kita katakan juga betisnya Allah tidak sama dengan betisnya makhluk. Apa bedanya? Semuanya sama-sama dalil. Kenapa itu kita katakan tidak serupa? Kok ini kita katakan serupa? Ini namanya apa? Ini namanya beriman dengan sebagian, kafir dengan sebagian. Dan inilah dia ta'til al-juz'i. Ta'tilul juz'i, mengingkari sebagian. Baik. Faedah berikutnya. Setiap orang pasti akan melewati as-sirat. Dan kita lewat di atas sirat sesuai dengan amalan kita. Cepat kita berbuat baik di dunia, maka cepat pula kita lewat di atas as-sirat. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan pentingnya kita berkawan, berteman dengan orang-orang yang saleh, sehingga kelak bisa akan memberi kita apa? Syafaat. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan asy-syafa'ah li ahli al-kaba'ir. Syafaat bagi pelaku-pelaku dosa besar dan yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menetapkan sifatul yad. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Kenapa? Karena lazimnya, kelaziman dari yakbidu, menggenggam, ini genggaman ini perbuatan apa? Tangan, bukan perbuatan kaki. Kalau kaki perbuatannya berjalan, ya, lompat. Tapi kalau tangan memegang. Ya. Jadi hadis ini menetapkan sifatul yad. Allah Azza wa Jalla memiliki tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan rahmatullah bi'ibadih, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya. Tidak bisa kita bayangkan kasih sayang Allah. Bayangkan, disebutkan dalam hadis ini, Allah akan memberi syafaat suatu kaum yang sudah terbakar, yang tidak pernah berbuat baik sama sekali. Maka hadis ini sekaligus faedahnya adalah bantahan terhadap kelompok Al-Khawari yang takfir, yang mengkafirkan gara-gara dosa dosa besar. Dan mereka mengatakan demikian juga Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan ashabul kabair, orang-orang yang berbuat dosa besar, mereka di akhirat khalidan mukhalladan finnar, kekal di neraka. Ini lihat ini, tidak pernah berbuat baik sama sekali. Tapi mereka punya apa? Iman. Itulah dia para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan, dan mudah-mudahan terus kita ajak para jemaah kita bangkit. Ya, jangan sekali diuji sama Allah azza wa jalla kita ciut. Ya, kita bangkit terus. Ya, dan insyaallah ini akan membangkitkan kita para jemaah. Baik, wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahirabbil alamin.